Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'ad. Qala al-imam al-hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala hadith tasi' wa salatun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina su'abi al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa bil lafdin wa illam inzil. Hadis ini minimalnya dua faedah yang kita ada sebutkan. Yang pertama, dianjurkannya kinayah, menyebut dengan kinayah amma yustahya minhu, menyebut dengan kinayah ya, satu perkara yang dianggap malu untuk menyebutkan dengan terus terang, dengan terang-terangan, maka disebut dengan kinayah, dengan kiasat. Yang kedua, di sini menunjukkan bahwasanya satu di atas sebab mandi janabah adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Wa ilam yanzil, wa ilam yanzil. Allah rahimahullahu ta'ala al-arba'un yang ke-40 an Abi Ja'far Muhammad ibn Adi ibn Husain ibn Adi ibn Abi Talib anahu kana huwa wa abuhu inda Jabir bin Abdullah wa indahu qawmuhu wa saduhu wa negusli. Ya. Beliau bersama ayahnya di sisi Jabir bin Abdullah, dan di sisi beliau ada kaum beliau yang mereka bertanya tentang mandi junub. Faqala yakfika sa', kata Jabir bin Abdullah, cukup bagimu satu sa'. Faqala rajulun, ada seorang berkata, ma yakfini, satu sa' tidak cukup untukku. Faqala Jabir, maka Jabir radhiyallahu anhu berkata, kan yakfi man huwa awfara minka sya'ran. Wahai raminka, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, satu sa' cukup bagi orang yang lebih lebat rambutnya dibandingkan kamu dan orang lebih baik dari kamu. Yuridu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sa' cukup untuk Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rambutnya panjang, yang rambutnya lebat, lebih lebat darimu dan apa namanya lebih baik darimu, cukup satu sa'. Thumma ammana bi tsaubin, kemudian beliau mengimami kami secara itu dalam satu saub. Wabilafzin kada Nabi sallallahu alaihi wasallam yufridu ala ra'sihi tsalatan. Beliau mengguyurkan ke kepalanya tiga kali seperti dalam hadis Maimunah dan hadis Aisyah. Qala ar-rajul alladhi qala ma yakfini huwa al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib abuhu, yani Ibnu Hanafiyah, Muhammad Hanafiyah. Nah, yang terpenting dari hadis ini adalah terkait dengan masalah adam al-israf filma, ya, tidak berlebihan dalam menggunakan air dalam taharah, termasuk dalam mandi janabah. Yang terpenting, ya, tidak berlebihan di dalam menggunakan air dalam mandi junub, juga dalam wudu. Tapi kan rahimahumullah, saya pernah dulu ketika belajar dengan Syekh Abdul Rahman rahimahullahu ta'ala mengingatkan, jangan sampai ketika seorang ingin memakai air sedikit, ya, ingin satu wudu misalnya, karena dia biasa, kemudian tidak sempurna. Ya, jangan sampai dia inginnya mengamalkan sunnah, ya, sedikit, hanya pakai satu wudu air, tapi kemudian dia tidak sempurna dalam mencuci anggota wudunya. Ini juga diperhatikan, ya, tidak israf, tidak berlebihan, tapi jangan sampai, ya, ketika ingin memakai air sedikit, tapi kemudian tidak sempurna dalam berwudu, yang menyebabkan dia tidak sah salatnya. Qala rahimahullahu ta'ala babu tayammum al-hadith wahidu al-arba'un an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qawm. Jadi Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi Rasulullah SAW melihat seorang yang memisahkan diri, yang tidak sholat berjamaah bersama para sahabat. Faqala ya fulan, kata Rasulullah, ya fulan, ma manaka an tusalli fil qaum, apa yang menghalangi engkau, mencegahmu untuk sholat bersama kaum yang berapa sahabat yang sholat berjamaah. Faqala ya Rasulullah, ashabatni janabatun walama, kata beliau, ya Rasulullah, ya, aku telah junub dan tidak ada air untuk mandi junub, maksudnya. Qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sa'id, cukup untukmu sa'id, fa inna yakfi. Maksudnya adalah tayammum. Sa'id maksudnya apa yang ada di permukaan tanah, ya, debu dan semisalnya, itu cukup untukmu dari mandi junub. Wa rahimana rahimakumullah, maksudnya dari hadis ini adalah sebagaimana tayammum itu bisa menjadi pengganti wudu untuk menghilangkan hadas kecil, demikian juga tayammum itu bisa untuk pengganti mandi junub. Itu maksudnya. Sebagaimana tayammum itu bisa menjadi sebab pengganti wudu ketika seorang tidak bisa berwudu, ada alasan yang syar'i sehingga dia boleh tayammum mengganti wudu. Demikian juga tayammum bisa menjadi pengganti junub jika ada udzur yang syar'i. Yang kedua, di antara udzur yang syar'i yang dibolehkan seorang tayammum berwudu mengganti wudu atau tayammum mengganti mandi junub adalah ketika tidak adanya air. Tidak adanya air. Ya Rasulullah, asabatni janabah wala ma. Junub tidak ada air. Ini sebab di antara sebab udzur tayammum adalah tidak ada air. Setelah mencari, ya tidak ada, maka boleh tayammum. Atau yang kedua, karena sebab memang dia tidak bisa menggunakan air. Karena sakitnya, iya, menyebabkan kandungan mudarat, ada mudarat kalau dia menggunakan air. Dia tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air karena sebab sakitnya syar'i. Qala rahimahullah al-tharithani wal-isrun. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fajtanabtu. Falam ajidil ma. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasul mengutusku dalam satu hajat, kemudian aku terkena junub. Aku junub ketika itu. Dan aku tidak dapati air. Tidak ada air. Fatamaraqtu fi sa'id kama tamaraqu dabah. Aku pun berguling-guling di tanah, di atas tanah, sebagaimana dabah yang berguling. Sumata itu Nabi SAW pada katulah. Kemudian aku pun datang Nabi SAW dan menceritakannya kepada beliau. Faqala, inna makan yakfika antakula biyadaika hakata. Sesungguhnya, cukup bagimu untuk berkata, afwan, takul bermana taf'al. Takul bermana taf'al. Untuk berbuat dengan dua tanganmu seperti ini. Suma daraba biyadil arda. Kemudian beliau ingat ya, yad indal itlaq dalam Arab adalah telapak tangan. Kemudian, beliau pun menepukan dua telapak tangannya ke bumi, ke tanah. Darbatan wahidah satu kali. Suma masah shimal ala yamin. Kemudian mengusapkan ya, telapak tangan yang kiri ke kanan. Kemudian, wawahir kafaih. Dan juga mengusap dua punggung telapak tangannya. Wawajhah dan wajahnya. Bismillahirrahmanirrahimukumullah. Sama. Dengan yang tadi, hadis ini minimalnya menunjukkan yang pertama, bahwasanya tayammum sebagaimana bisa menggantikan wudu karena ada udzur, juga bisa mengganti apa mandi junub. Saya ulangi, sebagaimana tayammum itu menjadi badal bagi wudu ketika ada udzur, demikian juga bisa menjadi pengganti badal bagi mandi junub kalau ada udzur. Yang kedua, ikhwan rahimakumullah, yang kedua, tayammum yang menjadi badal, menjadi pengganti mandi junub juga tata caranya sama dengan tayammum pengganti wudu. Itu yang kedua. Saya ulangi, tayammum yang mengganti sebagai pengganti mandi junub karena sebab junub dan tidak ada air, tidak bisa gunakan air, sama tata cara dengan tayammum apa? Pengganti wudu. Itu maksudnya. Sehingga ketika Amr bin Yasir junub, kata beliau, cukup kamu berbuat seperti ini. Melakukan tayammum seperti juga yang digunakan dilakukan ketika mengganti wudu. Nah, itu minimalnya. Allah rahimahullahu taala, atsani yang ke-42, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli." Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum nabi dari nabi sebelumku. Nusirtu bi ra'bi masyarat syahrin. Yang pertama, aku diberi pertolongan dengan ketakutan pada musuh dari perjalanan 1 bulan. Waju'ilatil ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku bumi sebagai tempat sholat dan alat bersuci. Ya, dimanapun fa'ayu marajulin min ummati atakatus sholah pada sholli, dimanapun seorang dari umatku mendapati waktu sholat, dia sholat ya di tempat manapun dengan kalau tidak ada air bisa dengan bersuci dengan tanah, dengan tayammum. Wahidatil ghanaim, ya, dan dihalalkan untukku ke 5. Walam tahilali ahadin qabli, dan tidak pernah dihalalkan kepada orang sebelum aku, wa utitu syafa'ah. Dan aku diberi syafaat, syafaat uzma. Syafaat uzma. Wa kana Nabi SAW yub'atu ila qawmihi, dan para nabi dulu diutus kepada kaumnya saja, wa istu ila nasi amatan. Ini beberapa khususiyah Rasulullah SAW. Dalam kitab bersyarah nanti kita dapati khususiyah Rasulullah sangat banyak. Ada khususiyah beliau dibandingkan para nabi yang lain, juga khususiyah yang terkait dengan seluruh manusia. Nah, adapun dalam bab ini yang terpenting adalah menunjukkan bahwasanya tayammum itu adalah min khususiyah hadil ummah. Itu intinya. Dan dari sini menunjukkan apa? Bahwasanya tayammum itu adalah di antara khususiyah umat Islam, ya, sehingga tidak ada alasan seorang yang sedang bepergian kemudian tidak ada air untuk tidak sholat. Tidak ada alasan. Karena dia boleh sholat dimanapun, di sini beberapa tempat yang dilarang. Dan kalau tidak ada air, boleh dia wudu dengan bagian permukaan tanah apapun. Tidak mesti tanah. Mungkin iya tanahnya berupa seperti di sini, atau mungkin tanah berupa ramel, atau berupa bebatuan. Yang jelas semua yang di permukaan tanah boleh digunakan untuk tayammum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Rasulullah SAW di perang Tabuk tidak membawa debu untuk tayammum. Berarti apa? Apapun yang di permukaan tanah, ya, permukaan bumi boleh untuk tayammum. Tidak harus debu. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.